Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dialah yang memilikinya dan mengaturnya, dan dia pula yang akan menyelesaikan dunia ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jama'a rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hijrah. Subhanallah. Perjalanan yang sendirinya memerlukan perjuangan. Perjalanan yang memerlukan pengorbanan. Dan sebagian ulama mengatakan hijrah itu sendiri adalah sebagian dari azab. Mereka harus meninggalkan negeri yang mereka cintai, tempat lahir mereka. Di situ mereka tersiksa, tidak bisa dengan nyaman melaksanakan ibadah, tidak bisa dengan aman mendekatkan diri kepada Al-Khaliq. Maka akhirnya mereka berhijrah, meninggalkan negerinya. Tapi perjalanan hijrah itu pun tidak mudah bagi mereka. Mungkin secara ekonomi mereka tidak akan mendapatkan hal yang lebih baik, tapi ada sesuatu yang lebih indah yang mereka dapatkan. Tatkala mereka bisa bermunajat, bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, meninggalkan kota Mekah, menyeberangi lautan yang tidak tahu apakah kapal itu akan selamat sampai ke daratan atau tidak. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Di sana mereka diterima oleh Raja Najasyi. Tapi bukan berarti keberadaan mereka di negeri Habasyah aman dan nyaman. Orang-orang Quraisy tetap berusaha untuk mengembalikan mereka dari Habasyah, agar mereka tetap tinggal di Mekah, sehingga dengan mudah orang-orang kafir Quraisy akan menyakiti dan mengganggu orang-orang Islam. Tapi alhamdulillah, Allah berkehendak lain. Maka kita akan masuk kepada pembahasan tentang hikmah dari hijrah ke Habasyah. Sehingga buat teman-teman yang sedang hijrah, yang sudah hijrah, banyak kali mengatakan, Ustaz, ana baru hijrah, Ustaz, ana baru setahun hijrah, ana baru 6 bulan hijrah, ana baru hijrah. Tapi intinya, biasanya mereka yang hijrah, dia mendapatkan kebedihan yang dia rasakan menyakiti hatinya. Tapi itulah ujian hidup. Adakah orang yang balik setelah hijrahnya menuju ke masa lalu dia? Seperti orang yang telah hijrah meninggalkan Mekah, kemudian balik ke Mekah, batal hijrah dia. Ketika dia harus menetap di Mekah dan tidak mau tinggal di kota Madinah lagi. Barakallahu fikum, silakan dibaca. Jika tidak, maka pilihannya adalah sebaliknya, yaitu meninggalkan akidah demi harta, keluarga, dan tanah air. Akhirnya mereka memilih akidah. Mereka memilih meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi menjaga agama mereka. Begitulah kedudukan sebuah akidah. Ia berada di atas keluarga, harta, dan Masya Allah, jemaah. Akidah, iman, itu kedudukannya di atas keluarga, harta, dan negeri sekalipun. Para sahabat Nabi meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta mereka, meninggalkan segala kenikmatan hidup mereka dari sisi dunia demi untuk mempertahankan akidah. Dan memang keimanan seseorang akan nampak ketika ada dua pilihan buat dia. Dunia atau agama. Ketika dipaparkan kepada dua pilihan ini, mempertahankan akidahnya atau mempertahankan rumahnya. Ada orang yang lebih memilih rumahnya, lebih memilih negerinya, lebih memilih keluarganya daripada keimanan dia. Padahal seseorang hamba, siapapun dia, tidak akan merasakan manisnya iman. Ini ada orang Islam puluhan tahun Islam di Indonesia, tapi tidak merasakan manisnya menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena belum ada cinta dalam diri dia. Salah satu syarat untuk merasakan manisnya beriman, kata Nabi SAW, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Lebih dari diri dia sendiri. Maka para sahabat Nabi meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan pamannya, meninggalkan sanak famili dia, semua ditinggal. Berangkat ke negeri yang gak punya kenalan di sana. Mereka tidak kenal siapa-siapa di tempat itu, tapi mereka yakin dengan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan. Maka untuk setiap muslim, ketahuilah bahwa akidah kita itu di atas keluarga kita, di atas harta kita, di atas pekerjaan kita, dan di atas negeri kita. Kalau ternyata negeri ini umpamanya tidak bisa atau tidak memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah dengan nyaman, seorang muslim meninggalkan negeri itu, cari negeri yang lain. Bumi Allah luas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, silakan. Yang bertujuan mencari tempat yang aman untuk ibadah kepada Allah Ta'ala bersama sesama muslim dan untuk membentuk masyarakat yang islami, hidup berdampingan secara Islam dan lingkungan yang berkuasa Islam. Subhanallah jamaah. Kalau kita melihat kondisi sekarang, hijrah dari sisi bahasa itu meninggalkan, tapi hijrah dari sisi syariat adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang dilarang Allah menuju kepada ketaatan. Dari sisi bahasa, hijrah adalah meninggalkan negeri kafir, meninggalkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri Islam, negeri yang penuh dengan ketaatan. Tapi Syekh ketika menulis ini melihat adanya orang-orang Islam, mungkin sebagian di Jazirah Arab sana, mungkin sebagian juga di negeri kita, yang dia meninggalkan Indonesia, yang dia meninggalkan negerinya, di mana di situ dia bisa bebas beribadah, menegakkan agama Allah, suara azan dikumandangkan dan dia bisa dengan nyaman melaksanakan ibadah tanpa ada yang mendiskreditkan dia, tanpa ada yang memojokkan dia. Kalau dia tinggalkan, kenapa? Karena negeri ini ya mungkin keterbelakangan masih dalam sisi teknologi. Mungkin dia melihat susah mengais rezeki di tempat ini. Kemudian dia berangkat ke negeri-negeri kafir. Subhanallah. Untuk cari rezeki. Hanya untuk cari rezeki. Dan dia korbankan agamanya di tempat itu. Ini yang terbukti, jemaah. Ana punya teman-teman yang kerja di Korea, umpamanya. Yang kerja di Taiwan. Yang kerja di Australia, sebagian. Yang kerja di Amerika. Dia menceritakan bagaimana ibadah dia di tempat itu. Yang kerja di Jepang. Puasa gak boleh. Teman-teman dikatakan gak boleh kita puasa. Orang Jepang pada waktu itu dia cerita, mereka gak beragama sebenarnya. Dan dia melarang kita berpuasa, itu bukan faktor agama. Bukan karena dia benci sama Islam, bukan. Tapi karena faktor kerja. Kata dia, kalau puasa kok akan lemah, gak akan bisa memberikan pekerjaan yang baik dan bagus. Nanti kalau kamu mati, kamu sakit, kita yang jawab, kata dia. Sehingga dia tidak bisa bebas beribadah. Ini beberapa kejadian. Apabila itu menimpamu di negeri tersebut, maka tinggalkan negeri itu. Para sahabat meninggalkan kenikmatan dunia untuk menyelamatkan agama. Engkau mengorbankan agama, mengorbankan ibadahmu untuk mencari dunia. Wallahi ad-dunya mal'una. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha. Dan yang di dalam dunia semuanya terlaknat. Illa zikrullah wa mawala. Kecuali zikrullah, mengingat Allah. Dan ketaatan yang membarenginya. Wa alimun aw muta'allim. Dan orang yang alim. Yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia. Mengajak mereka kepada Allah. Itu tidak terlaknat. Dan seorang yang hidupnya menuntut ilmu. Terus dia menuntut ilmu. Dia pun tidak terlaknat. Maka coba kita bandingkan. Buat teman-teman yang mungkin meninggalkan Indonesia. Atau meninggalkan negeri yang mayoritas Islam, yang bebas beribadah, kemudian ke negeri kafir. Kecuali dia mengatakan, enggak, soalnya di negeri itu sejatinya untuk berdakwah. Beda lagi. Yang kita bicarakan, yang meninggalkan negerinya untuk mencari, mengais rezeki, untuk memperbaiki taraf ekonominya di negeri non-muslim, dan di tempat itu ada ibadah-ibadah yang harus dia korbankan. Maka ini yang dibicarakan. Baik, hikmah yang ketiga. Justru semestinya muslimlah yang berupaya membimbing masyarakat kaum muslim itu agar menjadi masyarakat yang Islam. Pelajaran ini juga berlaku pada pergaulan atau majlis pertemuan yang dilakukan oleh orang muslim dan yang menyaksikan pemukaran di dalamnya. Maka bisa jadi ia mengikuti acara yang ada dan diam saja. Sehingga ia harus melakukan upaya adaptasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah. Atau ia menolak dan mengingkari hal tersebut. Dan jika tidak bisa melakukannya, maka ia keluar meninggalkan tempat pertemuan itu. Jadi, hijrah sahabat Rasulullah SAW mengerti hadis ini telah memberi pelajaran. Bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan masyarakat non-muslim? Bahkan dari itu, di sini terdapat pelajaran tentang sikap yang harus kita lakukan terhadap majlis pertemuan yang berisi kemaksiatan dan kemungkaran. Barakallahu fiik. Ini hikmah subhanallah jamaah. Bahwa kita itu seharusnya mewarnai. Bukan terwarnai atau warnanya berbaur dengan mereka. Tidak. Seorang muslim dimanapun dia berada, ketika kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak bisa mewarnai dan dilihat warna dari orang-orang non-muslim telah melekat pada dirinya dan membahayakan keimanan dia, dia tinggalkan tempat tersebut. Karena kita lihat di beberapa tempat yang muslim dan non-muslim itu sama-sama jumlahnya. Dikatakan mereka hidupnya saling toleransi. Sehingga seperti kejadian di Tengger, di Bromo sana. Ketika anak ke sana, anak berjumpa dengan kepala desanya. Anak bertanya tentang kondisi di sini. Disebutkan alhamdulillah di sini ada 3 agama. Muslim, Nasrani, dan Hindu. Dan mereka hidup rukun, Ustaz. Bahkan kita punya ibadah bersama. Bayangkan, jemaah. Jadi mereka ada ritual bersama untuk pemujaan kepada Gunung Bromo yang dipimpin oleh dukun, kata dia. Ritual itu. Dan semuanya ikut bareng. Ajib. Seharusnya seorang muslim itu memberikan warna, ini malah berbaur dengan mereka dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini, ini berlaku di majelis kita, tempat kumpul. Ketika kita berkumpul, kemudian salah satu mengomongkan tentang kemaksiatan. Dia menceritakan kejelekan orang lain, dia mencaci maki orang lain, dan kita berada di tempat itu. Ada 2 pilihan buat kita. Kita diam meridhoinya, atau kita meninggalkan tempat itu agar Allah tidak murka kepada kita. Tapi ada pilihan yang ketiga, mengingkari kemungkaran tersebut. Kita berusaha untuk memperbaiki. Ketika kita lihat saudara kita ngomongin fulan-fulan seperti ini, afwan ya akhi, afwan ya ukhti, kayaknya kita ada pembahasan yang lebih baik kita bahas pada saat ini. Sayang kalau kita harus mentransfer pahala kita buat orang tersebut. Apabila seorang, ana sering ditanya sama teman-teman yang kerja di perusahaan, yang kadangkala dia harus memberikan entertain kepada pejabat-pejabat, ya, kepada tamu-tamu. Dia mengatakan, Ustaz, kita berangkat ke satu tempat, ya di situ minum homer, Ustaz. Mereka, ana gak ikut minum, Ustaz, kata dia. Ana katakan, anta syaitanun akhras, engkau setan bisu. Ketika berada di tempat kemaksiatan, dilihat dan dia diam saja. Tidak mengingkari. Bahkan mungkin dia yang mengajak orang-orang tersebut di tempat itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min muslim. Aku berlepas diri dari seorang muslim. Yudaru fi ma'idatil khamr. Yang di tempat minumnya, tempat makannya, ada khamr yang sedang diputar, kemudian dia ada di tempat itu. Lalu mengatakan, enggak, anak enggak ikut berbuat dosa. Nah, engkau tidak ikut berbuat dosa. Tapi engkau melihat perbuatan dosa dan engkau biarkan. Dan iman itu naik turun. Hati itu lemah. Kenapa disuruh hijrah? Kenapa suruh tindakan tempat yang kita tidak bisa bertahan di tempat itu menegakkan agama Allah? Agar kita tidak terwarnai di sana. Tapi sebagian orang tadi pikirannya dunia. Yang keempat. Hal tersebut menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa pertentangan antara orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak hanya bersifat pribadi, tetapi merupakan permusuhan yang didasari oleh keyakinan agama mereka. Karena seandainya permusuhan ini hanya bersifat pribadi, pastilah kaum kafir tersebut akan merasa senang dengan kepergian kaum muslimin yang jauh dari pandangan mereka. Jadi benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda agama dengan Anda, ia tidak menginginkan Anda hidup dengan aman dan tenteram untuk selamanya, dimanapun Anda berada. Akan tetapi, orang yang bermusuhan secara pribadi dengan Anda, maka ia berharap agar Anda jauh dari pandangannya, lalu ia melupakan Anda. Allahu Akbar, jemaah. Ini pelajaran yang indah sekali, ya, buat kita nih. Bahwasanya permusuhan antara al-haq dengan al-batil, permusuhan antara orang-orang musyrikin kepada sahabat Nabi, itu bukan permusuhan pribadi, bukan urusan dagangan, bukan urusan kebon yang mereka miliki, bukan sengketa lahan, bukan. Tapi urusan-urusan keimanan. Fen undur-undur. Yusuf Ruh, ana ulqil muhadara huna. Ana ulqil muhadara. Khalid inda umma. Nah, ijlis huna. Nah. Nah. Jadi sampai mana kita jemaah? Nah, permusuhan antara orang-orang musyrikin dengan sahabat-sahabat Nabi itu bukan permusuhan yang berkaitan dengan pribadi mereka, dengan urusan harta, urusan dagang, kemudian kita ditipu, kita sakit hati sama orang itu, lalu kita gak mau kenal lagi sama orang itu. Itu kalau urusannya urusan dunia. Tapi ketika urusan agama, dimanapun engkau berada, dia tetap akan membenci dirimu. Kalau urusan dunia, dia akan berharap tidak melihat dirimu selama-lamanya. Selesai sudah. Engkau mau pergi, angkat kaki dari tempat ini, silahkan. Tapi kalau urusan agama, Allah mengatakan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama. Jadi tidak akan pernah ridha sampai mengikuti agama. Dan ini dilakukan orang-orang Muslim, dikejar orang Islam. Udah meninggalkan Mekah, udah. Kita mau cari tempat lain. Seperti ucapan Laila, istrinya Amir, tatkala mengatakan, laqad adaitumuna, kalian telah mengganggu kami, menyakiti kami, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan hijrah ke bumi Allah. Di situ kita bisa beribadah. Selesai kalau permasalahan pribadi, sudah sana pergi. Rumahnya kita kuasain. Rumahnya kita ambil. Ternyata tidak. Mereka akan tetap memburumu. Dan orang-orang non-muslim, kita diperintahkan untuk toleransi sama mereka. Tapi kita juga tahu, ada perbedaan di hati kita sama mereka. Perbedaan keyakinan, yang di setiap keyakinan diajarkan, agar membenci yang tidak dalam keyakinan dia. Dan itu kita tahu. Kita sebagai seorang muslim gak malu untuk mengatakan hal itu. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada suri teladan yang baik di diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, para nabi yang bersama dia. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan-sesembahan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan muncul di antara kami sama kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Dan itu akidah. Itu wala dan bara' seorang muslim. Dan orang-orang musyrikin terbukti mereka melakukan itu. Bagaimana dibantainya kaum muslimin di Andalusia? Saudara-saudara kita di Andalusia yang 800 tahun mereka berada di Andalusia. Yang negeri itu menjadi negeri Islam. Bahasa mereka bahasa Arab. Sekolah-sekolah bahasa Arab. Buku-buku yang ditulis di sana berbahasa Arab. Kemudian kenapa tidak tersisa satu pun umat Islam di Andalusia? Karena urusannya, mereka tidak akan membiarkan kita. Berbeda dengan Islam. Orang-orang non-muslim di negeri Islam dihargai, darahnya dijaga, dihormatin mereka. Punya tetangga non-muslim, kita hargain dia. Tapi tetap kita benci dengan dia dan keyakinannya dalam urusan itu. Tapi dalam urusan bergaulan, dalam urusan muamalah, urusan sosial, kita tetap menjaga mereka. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi orang-orang musyrikin mengejar para sahabat Nabi. Untuk apa? Untuk permasalahan pribadi, la keyakinan. Barakallahu fikum. Nah, yang kelima. Yang kelima. Utsman bin Hasan mengatakan, generasi salaf dahulu ketika ditanya tentang suatu masalah akidah, maka ia menjawab dengan argumen-argumen dari Alkitab dan As-Sunnah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu di hadapan Raja Habasha An-Najasyi. Ketika ia menanyakan tentang hakikat Nabi Isa alaihi salam, maka Ja'far menjawabnya dengan ayat-ayat yang tersebut di dalam surat Maryam. Sehingga Najasyi itu menambahkan hakikat Isa sebenarnya, yang membuat ia kemudian masuk Islam. Subhanallah jemaah. Ini sebuah permasalahan yang penting. Syekh menyebutkan ini karena munculnya ada iklan yang lewat. Hai, saya undur-undur. Hadhi yaraqa au dud hadha. Nah, jadi banyak umat Islam setelah generasi yang setelah munculnya Mu'tazilah, setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat India, filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian muncul kelompok-kelompok yang mengambil akidahnya dengan akal mereka, menetapkan akidah dengan akal mereka. Apabila bertentangan dengan akalnya, ditolak. Sedangkan kita tahu akal manusia ini sangat lemah sekali dan berbeda-beda. Yang bisa dicerna oleh fulan mungkin gak bisa dicerna sama ana. Yang fulan bisa mengatakan menurut akal ana masuk, tapi menurut akal fulan gak masuk. Kita bisa melihat bagaimana Ja'far ketika ditanya tentang Isa, dia tidak macam-macam jawabannya. Dia bacakan awal surah Maryam. Dia bacakan. Di situ didengar oleh Raja Habasya, Najasyi, dan dia fahami, kemudian masuk Islam. Dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para sahabatnya adalah membacakan Al-Qur'an ini. Dari situ akidah kita ambil. Dan ini sebuah pengokohan juga bahwasanya Allah sudah memberikan penjelasan yang sangat rinci kepada kita tentang dirinya, tentang keyakinan kita kepada dirinya, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Nafikan apa yang Allah nafikan dalam Al-Quranul Karim. Kalau perkara dirimu mengatakan itu gak masuk akal, iya, akalmu mungkin yang gak mampu mencernanya. Tapi ayat ini telah turun kepada Rasulullah SAW, telah turun kepada para sahabat Nabi dan mereka mendengarnya. Turun kepada Nabi, disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat melihat ayat itu turun, dibacakan oleh Rasulullah SAW, dan diyakini oleh mereka. Maka dalam urusan akidah, kita harus menerimanya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Bukan dari katanya dan katanya. Orang-orang yang belajar filsafat, ketuhanan, filsafat teologi, dia belajar filsafatnya Aristoteles, Socrates, apalagi dia pelajarin. Kemudian dia berusaha untuk mencari kebenaran dari sana, subhanallah. Sampai ada, ya kalau gak salah, Ar-Razi, salah satu tokoh Mu'tazilah. Ada wanita tua, melihat Razi ini diikutin oleh murid-muridnya. Ribut, tanya, siapa ini fulan? Kok sampai orang-orang ribut, kata dia. Kata dia, ini Razi yang punya 1000 dalil untuk menetapkan Allah SWT. Wanita ini mengatakan, andai kata di hatinya tidak ada 1000 keraguan, dia gak butuh 1000 dalil. Karena ada keraguan, dia berusaha mencari. Allah itu sangat jelas keberadaannya. Cuma tadi kata orang belajar filsafat, ya sampai ada orang filsafat yang menafikan Tuhan nantinya, macam-macam. Jadi berkaitan dengan seorang muslim ketika menetapkan akidahnya lewat Al-Quran dan Sunnah. Dan cukup jamaah. Cukup. Kenapa dikatakan cukup? Subhanallah. Allah Jalla Jalla mengatakan, inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, paling pintas, paling cepat, paling benar, paling lurus. Selesai. Yang lainnya, katanya dan katanya. Maka kembalilah kita ketika mengkaji akidah lewat Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Baik. Yang keenam. Ini telah kami bicarakan sebelumnya dengan menukil pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fiik. Iya. Mungkin kita melihat dengan nyata bagaimana para sahabat minta tolong kepada negeri kafir, meminta suaka kepada negeri kafir. Maka di sini para ulama menjelaskan, bolehkah kita meminta pertolongan kepada orang kafir? Tergantung kondisi. Hal ini pernah mencuat menjadi permasalahan dunia. Ketika Saddam Hussein setelah perang Irak dan Iran selesai, mereka kemudian menyerang Kuwait, hendak menghantam Saudi. Kemudian Saudi tatkala itu meminta bantuan kepada Amerika. Maka di sini muncul dua pendapat. Yang satu melarang, bahkan mengatakan Saudi jadi antek-anteknya Amerika, karena terbukti minta bantuan Amerika untuk mengusir saudaranya sendiri yang Muslim, Saddam Hussein Muslim. Kenapa minta tolong orang kafir untuk mengusir orang Muslim? Yang jadi masalahnya orang Muslim yang namanya Saddam Hussein pada waktu itu, dia itu membantai umat Islam. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat, yang Muslim tidak punya kekuatan. Kalau dibiarkan, habis umat Islam dibantai oleh Saddam Hussein pada waktu itu. Negeri, bukan urusan negerinya saja, tapi umat Islam yang dibunuh sama dia. Karena ya haus kekuasaan, karena rakus, ingin menguasai. Maka dari sini para ulama kemudian memfatwakan bolehnya meminta pertolongan kepada orang kafir indal hajah, ketika ada keperluan yang mendesak. Dan keperluannya mendesak. Rasulullah SAW mengirim kepada sahabat untuk tinggal di negeri kafir. Yang tahu namanya negeri kafir, tetap di situ ada resiko, ada fitnah di sana buat mereka. Tapi diperbolehkan ketika perlu, tanpa ada kompensasi, tanpa kita akhirnya harus menjual agama kita, tanpa kita harus mengorbankan keyakinan kita. Enggak. Urusan-urusan dunia. Maka itu diperbolehkan. Dan Ibnu Qayyim telah menjelaskannya secara gamblang sekali ya. Dan yang membaca sejarah, bagaimana runtuhnya Andalusia. Salah satu penyebabnya itu, jadi adanya orang-orang Islam yang ingin berkuasa. Maka dia ingin menggulingkan raja yang ada dengan cara minta tolong sama orang-orang Nasrani pada waktu itu. Ini tentunya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Negeri yang aman, tapi karena haus kekuasaan dia ingin menurunkan, menggulingkan pemerintah yang benar, karena dia ingin berkuasa dan dia minta tolong dengan orang-orang kafir. Dan itu salah satu penyebab hancurnya Andalusia pada waktu itu. Di mana sebagian umat Islam minta tolong sama orang kafir untuk membantai saudaranya sendiri. Tapi yang terjadi ketika perang Irak, krisis teluk itu, tidak, ini saudaranya memang menghancurkan umat Islam. Ingin menguasai Kuwait dan Arab Saudi pada waktu itu, sehingga terjadilah permintaan bantuan kepada Amerika. Ya, tetap ada sesuatu yang kita tahu, mereka tidak akan bantu kecuali ya mendapatkan uang, mendapatkan harta. Dan semoga Allah SWT membantu umat Islam sehingga tidak perlu dengan bantuan orang-orang kafir. Amin. Nah, yang ketujuh. Yaitu ketika beliau mendeskripsikan masyarakat jahiliyah dengan mengatakan, kami tadinya adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala dan memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahmi, mengganggu tetangga yang kuat di antara kami, pemeras yang lemah. Apakah Ja'far radhiyallahu anhu ini sedang diskreditkan masyarakat jahiliyah pada masanya? Ataukah ia membeberkan kondisi masyarakat kafir pada masa kini? Coba Anda renungkan kembali kata-kata Ja'far radhiyallahu anhu tersebut. Hindari Anda menyebutkan korelasi yang tepat dengan sebagian masyarakat Arab di zaman modern ini. Sejatinya, Ja'far sedang mendeskripsikan realitas kehidupan setiap masyarakat yang jauh dari agama Allah Ta'ala, bahwa begitulah keadaan yang sesungguhnya masyarakat yang menyanyiakan ajaran kholiknya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Sebelum Anda menguraikan apa yang ada dalam hikmah ketujuh ini, di sini kita lihat Ja'far menceritakan masa lalu yang kelam, kemudian menceritakan hidayah yang datang. Jadi berkaitan dengan menceritakan masa lalu, kita gak boleh menceritakan dosa-dosa kita dalam rangka membanggakan dosa-dosa kita. Gak boleh. Dosa yang sudah ditutupin, ya udah, gak perlu kau ceritakan kepada orang lain. Tapi ketika seorang ingin menyebutkan tentang nikmat Allah, alhamdulillah, ana ini momen yang mengatakan, Allah Ustaz, dulu ana enggak benar Ustaz, dulu ana aduh apa dosa yang tidak ana lakukan, alhamdulillah, tapi sekarang Allah kasih hidayah. Ja'far menceritakan kondisi dia. Dia mengatakan dulu kita, ya, orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat makan yang lemah. Itu kondisi jahiliyah. Dan Syekh menjelaskan apa yang disebutkan sama Ja'far. Ini sebuah gambaran tentang masyarakat yang jauh dari ajaran Islam. Mau hidup di abad itu atau di abad sekarang. Maka Syekh mengatakan seakan-akan yang dideskripsikan oleh Ja'far itu adalah masyarakat zaman sekarang, masyarakat yang jauh dari ajaran Allah. Kita kalau melihat kemana kita akan lihat. Negeri-negeri yang jauh dari ajaran Allah. Berhala disembah. Pohon dikasih sarung. Patung diagungkan. Sesajen diberikan. Kemudian bangkai, ya. Bahkan kalau kita lihat sebagian orang itu, bukan nyembelih ya. Mereka mengkonsumsi babi tanpa disembelih. Ditusuk di duburnya, kemudian dibiarkan dia mati, kemudian dia makan. Bangkai dimakan sama mereka. Gak peduli mereka, halal haram. Kemudian kalau bicara zina, na'udzubillah. Bahkan kalau kita lihat tempat-tempat prostitusi itu, di mana-mana. Bahkan wanita ditaruh di kaca katanya, entah di negeri mana, mungkin di Thailand, atau beberapa negeri. Perempuan itu dipajang seperti itu. Di pinggir-pinggir jalan mereka menawarkan dirinya. Kemudian disebutkan, silaturahim putus. Bahkan kalau kita lihat di negeri barat sana, anak umur 18 tahun kalau nggak salah, itu sudah orang tua tidak punya kuasa lagi. Anak itu mau jadi apa, ini itu orang tua nggak bisa. Kalau bapaknya maksa, ibunya melarang, anak itu bisa memenjarakan bapak dan ibunya. Mana silaturahim? Kenapa muncul hari ibu di barat? Karena kezaliman mereka kepada para ibu. Anak-anak yang lepas dari ibunya sudah selesai. Akhirnya mereka berpikir, gimana kita kalau menjadikan satu hari dalam 360 hari itu, ada satu hari buat ibu mereka. Ini menampakkan kehidupan mereka tidak jauh dengan kehidupan masyarakat jahiliyah. Apalagi yang kuat makan yang lemah, itu terjadi. Bahkan kalau kita orang yang kaya raya, yang bisa sogok sana, sogok sini, dia akan makan yang lemah. Tanahnya yang lemah akan dikuasain sama dia. Dan itu terjadi. Negeri apapun yang jauh dari ajaran Islam, maka yang disebutkan oleh Ja'far itu akan terjadi di sana. Jamaah, Islam ini cahaya, nur yang Allah kirimkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah ngirim Nabi SAW dengan petunjuk dan agama yang benar. untuk memberikan rasa keadilan kepada semua yang hidup, mau muslim mau non muslim. Sehingga tatkala Islam datang ke Mesir, tatkala Islam datang ke Palestina, itu masyarakat Yahudi di Palestina, masyarakat Egip yang ada di Mesir merasakan nikmatnya di bawah pemerintahan Islam dibandingkan pemerintahan Nasrani pada waktu itu. Bahkan mereka berbahagia, mereka mendapatkan hak-hak mereka tanpa ada yang bisa menyakitin mereka. Perzinaan yang menjadi ya pusat penyakit kerusakan di masyarakat dihilangkan. Maka apa yang terjadi di berbagai negeri tidak akan bisa diobatin kecuali kembali kepada Islam. Kita pun seperti itu. Di negeri kita, kita tidak akan bisa merasakan rasa keadilan, rasa keamanan, kesejahteraan kecuali dengan Islam. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ada negeri-negeri kafir, Ustaz, yang mereka hidupnya damai, bahkan disebut surga. Dulu, negara-negara Swiss itu disebut jannatud dunia, surganya dunia. Wah, hidup di sana aman, damai. Lalu ada yang mengatakan menulis sebuah tulisan di majalah Rose, ya, dulu majalah di Mesir sana, judulnya Ahlul Jannah Ghairu Su'ada, penghuni surga tidak berbahagia. Karena pada waktu itu penduduk Swiss termasuk yang paling banyak bunuh diri. Kenapa terjadi? Mereka tidak merasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya dari sisi duniawi tentunya. Kebahagiaan sesuatu yang ada dalam hati kita. Ya, yang ke-8. Maka ia mengawali kata-katanya dengan menjelaskan beberapa larangan dalam agama. Dan larangan yang paling besar adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian ditutup dengan menjelaskan perintah Islam. Dan perintah yang utama adalah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Ja'far mendahulukan takfiyah, yaitu pengosongan jiwa dari keburukan. Sebelum takfiyah, yaitu pengisian, penghiasan jiwa dengan kebaikan. Karena yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan yang lain adalah membuang jauh-jauh kemusyrikan dan mengosongkan jiwa darinya. Baru kemudian mentauhidkan Allah Ta'ala secara murni dalam pengabdian kepadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Karena itu, barang siapa yang iman kepada Tauhid dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah 256. Jadi, yang mesti dilakukan oleh setiap muslim pertama kali adalah ingkar kepada segala bentuk Tauhid. Oleh karena itu, orang yang bersyahadat bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tetapi ia masih berkumpang pada perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah, dan belum melepaskan diri dari paganisme, yaitu keberhalaan, berarti ia lalai dan masih jauh dari pemahaman yang amat kagum ini. Seperti yang disyaratkan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Allah jamaah, ini pelajaran yang indah sekali ini. Ketika berbincang tentang Tauhid, Ja'far bin Abi Thalib, dia menceritakan tentang agama ini. Inti agama ini adalah meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah SWT. Dan itulah makna dari La ilaha illallah. Ketika berbicara tentang nafi dan isbat, menafikan segala sesembahan selain Allah, yang disebut dengan tahliyah, mengosongkan jiwa. Gelas ini, kalau ada isinya, enggak bisa diisi. Gelas ini harus ditumpahkan dulu. Segala keyakinan, segala ketergantungan kepada selain Allah, segala keyakinan kepada selain Allah itu dituangkan, dibuang dulu, kemudian diisi dengan illallah. Hanya Allah yang berhak disembah. Karena kalau kita lihat di banyak tempat orang-orang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan. Berarti belum kosong jiwa dia. Dia masih punya keyakinan bahwasanya lautan ini bisa marah. Dia meyakini bahwasanya gunung itu bisa marah, kemudian tumpah, kemudian dia muntah. Terjadilah meletus Gunung Merapi itu. Dan sebagian masih melakukan sesaji-sesaji. Memotong kerbau, menyembelih sapi, dihadiahkan kepada gunung dan lautan. Mana ucapanmu la ilaha illallah? Kosong penyembahan ada. Kita cuma yakin sama Allah. Semua sesembahan yang kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang lalai kadangkala. Zikirnya la ilaha illallah. Ucapannya la ilaha illallah. Tapi ternyata dia masih punya keyakinan kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Maka ini tugas kita. Kemarin yang ramai tentang dibakarnya bendera la ilaha illallah, mudah-mudahan ini menjadi momentum baik buat kita untuk mengkaji kembali tentang la ilaha illallah. Ja'far menjelaskan kepada Najasyi bahwa larangan terbesar dalam agama adalah syirik. Kita dilarang melakukan kesyirikan, diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu sapi Allah yang menciptakan. Lalu engkau sembelih untuk selain Allah. Itu gunung Allah yang menciptakan. Itu lautan Allah yang menciptakan. Lalu sebagian kemudian meyakini ada kekuatan di gunung ini yang kita harus mendekatkan diri kepadanya agar dia tidak marah kepada kita. Mau dikasih nama apa oleh mereka? Ingat, engkau mengatakan la ilaha illallah. Kita harus kafir dengan segala sesembahan selain Allah. Kita harus menafikan semuanya. Semuanya makhluk. Kemudian kita menetapkan hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Itu makna la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar ucapan di lisan yang berulang kali diucapkan. Ingat, la ilaha illallah itu ucapan di lisan, keyakinan di hati. Dengan tadi menafikan segala sesembahan selain Allah. Membersihkan, mengkosongkan. Kemudian mengisi dengan illallah. Lalu diamalkan dengan raga kita. Tampak kita tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Tanpa ucapan dia, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Nah, dan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, hadza. Ayo, anti amu saat. Anti amu saat. Ayo, ijlis sini ke Yusuf. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada hikmah yang ke-9 ini. Ketika Ja'far radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang ajaran agama Allah ini, dia mulai dengan tauhid. Karena inilah kunci surga, jemaah. Inilah kunci seorang bisa mengamalkan syariat Allah dengan nyaman. Ketika ada keimanan di hati dia, meyakini dengan la ilaha illallah. Perintah-perintah Allah yang lainnya, kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk membayar zakat, kewajiban untuk berhaji, itu akan mudah buat dia. Dikarenakan dia memiliki tauhid yang kuat. Kenapa Bilal bin Rabah tahan dipukulin, disiksa? Karena tauhid dia benar. Dan ini harus diulang-ulangi oleh para pendakwah. Yusuf, Yusuf, ijlis al-kursi Yusuf. Miskin, undur-undur. Ha. Ijlis sinak Yusuf. Jadi ingat, Rasul SAW memulai dakwahnya dengan tauhid. Para sahabat yang diutus, Ja'far memulai dakwahnya dengan tauhid. Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman berdakwah kepada tauhid. Dan kita pun yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Mulailah dengan tauhid. Tidak harus dengan kitab tauhid, tapi dengan kitab Sirah Nabawiyah. Kita ajak manusia bertauhid. Lewat kitab tafsir kita ajak manusia bertauhid. Lewat kitab Sahih Bukhari diajak manusia kepada tauhid. Jadi intinya hendaklah kita mengulangi kembali. Kita sudah pernah ngaji saat tafsir surat Al-Fatihah, kaji lagi tentang tafsir tersebut. Di situ ada pelajaran penting tentang tauhid. Baik, yang ke-10. Sebagaimana yang akan kita bicarakan pada babnya, kaum muhajirin yang berhijrah sahabat-sahabat, ada sebagian sahabat radhiyallahu anhu yang membanggakan diri kepada kaum muhajirin Habasyah ini karena ia merasa telah maka beliau bersabda, "Lais Nabi Ahabibi minkum, walam si ashabihi hijratun wahida, walakum nahu sabunah." Orang-orang yang membandakan diri atas Habasyahku tidak lebih terhad atas diriku daripada kalian. Dia dan teman-temannya menghadiri Madinah hanya mendapatkan hijrah Get up, ma'am. Bisa ajin tadi. Asma binti Umais yang memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Aku lihat Abu Musa dan para muhajirin yang naik perahu itu secara bersihkan dengan kepada kita. Tanyakan perihal ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih membahagiakan dan lebih berharga bagi mereka daripada berita dari Rasulullah SAW ini. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan Allah." Namun demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dengan mengatakan, secara tekstual hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar atas muhajirin yang lain, tetapi hadis itu tidak berarti bahwa keutamaan mereka atas kaum muhajirin Madinah. Nah, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan keutamaan jemaah. Kita tahu para sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin menjadi yang terbaik. Sedangkan kita lihat di masa sekarang ini, kebanyakan manusia kalau urusan akhirat, dia berusaha yang paling minimal. Kalau ibadah yang penting sah, korban, aduh yang penting dapat pahala. Sholat juga seperti itu. Keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar. Keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar terkadang tidak terbetik di hati mereka. Bahkan ketika melakukan dosa, mereka meremehkan. Di sini para sahabat Nabi yang mereka hijrah menuju ke Habasyah. Mereka terlambat baru datang ke Madinah. Kita tahu para sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, mereka meninggalkan Mekah tahun ke-5 kenabian atau tahun ke-6 kenabian. Mereka baru balik ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Pada waktu penaklukan Khaybar. Kira-kira 14 tahun mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di sini ada ucapan dari orang-orang muhajirin ke Madinah bahwa mereka lebih utama, kita lebih mendahului kalian sampai ke sini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Laisa bi haqqi bi minkum wa lahu wa li ashabi hijratun wahida wa lakum ahli as-safinati hijratan. Maka di sini Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, dan menghibur para sahabat. Dan menunjukkan kepada mereka bahwasanya Dia itu orang-orang yang membawakan dirinya di atas Muhajirin Habasyah tidak lebih berhak atas diriku daripada kalian. Walaupun para sahabat, dia setelah 7 tahun baru berjumpa Nabi SAW. Kemudian Rasul SAW mengatakan, tuh kalian tuh sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah hanya dapat pahala atau dia hanya dapat mendapatkan hijrah sekali, dan orang-orang yang hijrah ke Habasyah mendapatkan 2 kali hijrah, hijratan. Informasi ini didapat oleh, bukan didapat, Asma binti Umais. Ini mungkin perlu diperbaiki nih terjemahannya ya. Di sini disebutkan, oleh karena itu kaum Muhajirin Habasyah sangat bergembira sekali dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Asma binti Umais yang memberitahukan kejadian ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Asma ibn Umais yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma yang bertanya, itu gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan memberitahukan, tapi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan orang-orang Muhajirin yang Madinah yang membakar dirinya atas orang-orang yang hijrah dari Habasyah. Maka di sini akhirnya orang-orang ingin mendengar hadis itu secara langsung dari Asma binti Umais. Datang Abu Musa Al-Ash'ari, mereka datang bertanya kepada Asma, dan ini ada sebuah isyarat bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan ketika kita mendengar satu berita, kita berusaha untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu ternyata hadisnya enggak benar. Jadi secara umum orang-orang yang hijrah dari Habasyah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah, Habasyah Madinah, mereka dapat 2 hijrah. Dan yang hijrah dari Mekah ke Madinah langsung dapat 1 hijrah. Tapi ini bukan berarti mereka lebih utama secara mutlak, enggak. Kita tahu di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan orang-orang yang hijrah dahulu ke Madinah itu lebih utama. Tapi tetap secara pahala mereka dapat pahala double hijrah mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mau dilanjutkan atau kita mau masuk ke sesi tanya jawab? Silakan. Siap. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pemerintah kita sangat mendukung dengan acara-acara yang berkesinambungan dengan alasan melestarikan budaya nenek moyang? Bagaimana kedudukan kita sebagai rakyat? Kita harus buat apa? Apakah kita harus pindah? Nah. Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau kita lihat ketika manusia berpikir tentang dunia, dia akan mengesampingkan agama. Tatkala seorang berpikir tentang ambisi dan nafsunya, dia akan lupa dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau kita melihat di negeri kita, kenapa sih dilestarikan budaya tersebut? Karena fulus. Mendatangkan wisatawan, menambah devisa negara, menambah pemasukan buat kota tersebut, buat kabupaten tersebut, akhirnya dibikin, semua dihidupkan. Melupakan agama. Yang jadi masalah, yang menjadi kepala daerah itu muslim. Jajarannya muslim. Tapi tadi, pemahaman mereka dengan la ilaha illallah, nggak masuk ke hati mereka. Sebagian di antara mereka hanya muslim keturunan. Hanya KTP-nya mungkin yang muslim. Dan terkadang, nggak dia muslim benar, tapi nafsu dia lebih besar sehingga mengalahkan keimanannya. Sehingga dia melakukan dosa-dosa seperti itu. Maka sekarang kalau bicara apa tugas kita sebagai rakyat melihat kemungkaran-kemungkaran itu terjadi. Tugas kita yang pertama adalah berdakwah. Berdakwah. Karena kuncinya adalah menyampaikan kepada umat. Umat ini banyak yang bodoh. Yang menyebabkan kesesatan terjadi itu kebodohan. Kenapa mereka menyembelih kerbau kemudian dihadiahkan kepada lautan? Kalau logika, enggak masuk logika. Tapi dia lakukan itu karena kebodohan mereka. Yang kedua, karena ikut-ikutan. Fanatisme terhadap nenek moyang mereka, tadi tradisi, tadi budaya yang harus dilestarikan. Subhanallah. Kalau kita bicara budaya, kenapa banyak budaya yang ditinggalkan di negeri kita? Dulu di negeri kita, di banyak tempat, contohnya mungkin di daerah Bali umpamanya, itu perempuannya, mereka hanya pakai sewek, dadanya terbuka. Di beberapa tempat, mereka hanya menutupin kemaluannya saja. Budaya mereka, mereka hanya menutupin kemaluannya saja dan tidak berpakaian. Kenapa itu tidak dilestarikan? Kenapa tidak dibikin penduduk negeri itu, pejabat di negeri itu, gubernur di tempat itu, semuanya pakai seperti itu. Di kantor mereka, mereka semua pakaiannya pakaian adat. Kenapa ditinggalkan? Karena mereka tahu, enggak lah. Masa mau pakai ke mana? Ke kantor hanya pakai penutup burungnya saja. Telanjang dia. Kenapa ditinggalkan kalau bicara kita budaya? Karena kita tahu ini enggak sesuai budaya ini. Tapi ketika bertentangan dengan Islam, budaya tersebut dipaksakan karena untuk urusan dunia. Maka tugas kita adalah berdakwah. Menyampaikan. Kita ingin menasehatin, ya. Kita tidak boleh menasehatin pemerintah di atas mimbar-mimbar teriak-teriak berkoar-koar, enggak. Kita berdakwah sekarang. Yang bisa sampai kepada pemerintah, MUI punya peran yang besar, bahkan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Karena mereka yang punya link kepada kepala daerah, yang punya link kepada Bapak Presiden, yang punya link kepada gubernur, MUI punya. Mereka bisa mengadakan mediasi dengan mereka. Tatkala mereka mendiamkan hal itu, maka mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Dan para ulama akan ditanya. Yang tidak bisa sampai ke sana memberikan penjelasan kepada umat, kalau perbuatan ini enggak boleh. Perbuatan ini enggak boleh. Rakyatnya ketika faham, ngerti, ditinggalkan sama rakyatnya. Karena ada tradisi-tradisi yang sebenarnya rakyat sudah meninggalkan dari dulu. Tapi ada yang menghidupkan kembali dengan tujuan tadi. Maka tugas kita berdakwah, yang bisa memberikan nasihat kepada pemerintah, berikan nasihat tanpa menyalah-nyalahkan di atas mimbar, karena itu tidak akan memperbaiki. Doakan pemerintah kita dan terus kita berusaha untuk memberikan arahan. Yang terakhir kita berdoa, mohon sama Allah, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Kalau dikatakan apakah kita harus hijrah, enggak, alhamdulillah di negeri kita ini agama mudah jamaah. Kita tuh menegakkan agama kita di negeri kita, subhanallah jamaah, sangat mudah sekali. Allah berikan kemudahan. Mau hijrah kemana antum? Di sini kita insya Allah berusaha untuk memperbaiki negeri kita. Dan ana optimis Indonesia menuju negeri yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ke depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari dosa? Walaupun di hati sudah diniatkan akan selalu berusaha berbuat baik, tetapi saat bertemu dengan teman-teman tidak terasa bercandaan, tiba tidur begitu saja. Setiap malam mau tidur mengingat aktivitas seharian selalu menyesalinya dan berjanji esok hari tidak tidur. Tapi terulang lagi. Mohon bimbingannya Ustaz dan Tuan Khairon. Barakallahu fiik ya, subhanallah ya. Apa yang ditanyakan ini sesuatu yang lumrah terjadi. Kita berbuat dosa, kita menyesali, kita ingin meninggalkan, kita terjebak dalam dosa itu lagi. Gimana agar kita terhindar dari dosa tersebut? Nah, di antara yang menyelamatkan kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut adalah meninggalkan tempat kita berbuat dosa. Kita insyaallah masih mengingat tentang yang membunuh 100 orang, yang membunuh 99 orang plus 1 orang ahli ibadah. Kenapa dia melakukan pembunuhan tersebut? Kenapa dia mengulangi, mengulangi, mengulangi sampai jumlah yang dia bunuh 100? Ketika dia bertanya kepada orang yang alim tentang apakah mungkin dia bertobat, kata alim ini, "Wa man alladhi yahudu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang menghalangimu dari tobat? Enggak ada. Enggak ada yang menghalangi. Terus, cuma engkau itu tinggal di kampung yang jahat. tempatmu itu enggak kondusif. Kalau engkau balik ke sana, nanti engkau melakukan dosa itu lagi. Maka tinggalkan kampungmu, berangkatlah ke satu negeri, beribadah kepada Allah di negeri situ. Di sana banyak orang-orang baik yang sedang beribadah kepada Allah. Jadi kita harus tahu diri, ketika malam hari kita tahu, oh gara-gara berbajlis dengan fulan, duduk sama fulan. Sehingga kita harus berpikir sekarang, besok anak mau duduk sama fulan. Tapi anak akan siapkan bahan untuk ngobrol. Dan tumbuhkan dari diri kita, atau dalam hati kita, apabila nanti akan ada omongan yang gak benar, anak akan luruskan. Dan berusaha untuk melakukan itu. Ketika tidak bisa, tinggalkan majelis tersebut. Tinggalkan majelis tersebut. Mungkin Ustaz nanti teman-teman pada gak suka sama anak. Gak apa-apa. Mau seluruh manusia gak suka sama kita, asalkan Allah suka sama kita. Masih ingat dengan ucapan seorang yang mengatakan, Laitaka tahlu wal hayatu mariratun, Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Andai kata ya Allah, engkau manis sama aku, dan hidup ini pahit, aku gak peduli. Andai kata engkau ridha sama aku ya Allah, dan seluruh penduduk bumi ini marah kepadaku, aku gak peduli sama mereka. Walaita alladhi baini wa bainaka amiru, wa baini wa bainal alamina kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau makmur, baik, dan hubunganku dengan manusia buruk, karena mereka gak suka sama aku, aku gak peduli ya Allah. Idza saha minkal wud, fal kullu hayyinun, wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau cintamu benar ya Allah, urusan jadi mudah. Semua yang di atas muka bumi ini jadi tanah dan akan balik jadi tanah. Maka kita harus berani, jemaah. Kita harus siap dicaci maki. Kita harus siap dibenci sama mereka. Tapi karena Allah jalla jalaluhu. Apabila duduk kita di sana, akhirnya kita terus berbuat dosa lagi, hanya untuk menyenangkan hati mereka dan membuat murka Allah jalla jalaluhu. Maka ingat hadis Nabi Muhammad SAW, man talaba ridha an-nas bisakhatillah askhatallahu 'alaihi an-nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan bikin manusia murka sama dia. Wa man talaba ridha bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah yang kelakuan dia menyebabkan manusia jadi murka, Allah akan ridha sama dia dan manusia nanti akan ridha sama dia. Maka kita harus berusaha untuk jadi lebih baik. Kita harus siap, jemaah. Jadi, jadilah, apa istilahnya? Jadilah seseorang yang memperbaiki. Bukan hanya jadi orang soleh, tapi jadi orang yang memperbaiki. Kalau jadi orang baik, semua bisa. Tapi jadi orang yang memperbaiki, derajatnya lebih tinggi dari mereka. Dan itulah derajat pewaris para nabi. Warakallahu fikum. Ustaz, bagaimana kita memahaminya bahwa rezeki itu sudah ditentukan untuk masing-masing orang, rezeki istri sendiri, rezeki anak sendiri, sedangkan kita bergantung pada suami yang sudah lama tidak mencari nafkah sedang pensiun. Apakah untuk mendapatkan rezeki kita harus mencari? Nah, bicara dengan rizki, jamaah, rizki sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi, semua takdir sudah ditulis. Tatkala kita berumur 40 hari plus 40 hari plus 40 hari, di hari ke-120 Allah kirim malaikat yang mencatat rizki kita, mencatat ajal kita. Selesai. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak berusaha mencari rezeki. Karena kita diperintahkan untuk mencari. Ketika suami pensiun, tidak kerja, bagaimana dengan kondisi istri dan anak? Apakah mereka berdiam saja, menanti, atau mereka mencari rezeki? Carilah rezeki. Mencari rezeki itu banyak kunci-kunci rezeki. Selain kita berusaha secara duniawi, sebab duniawi, kita juga banyak-banyak istighfar. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Bahkan itu salah satu sarana mencari rizki. Dan suami rizkinya sendiri. Anak rizkinya sendiri. Buktinya, ketika anak itu menikah, dia bawa rizkinya. Orang tua yang hidupnya pada awalnya Masya Allah kaya raya. Dia punya 7 anak. Satu persatu anaknya lepas dari dia. Membawa rezekinya. Orang tuanya kadangkala rezekinya berkurang. Bukan berkurang. Tapi memang itu rezeki dia. Selama ini dia memiliki banyak rezeki. Ternyata rezeki anak-anaknya. Ketika mereka pergi dibawa rezeki sama mereka. Setiap anak lahir akan bawa rezeki dia. Setiap anak menikah dia akan bawa rezeki dia. Istri pun seperti itu. Maka tugas mencari rezeki tetap Allah perintahkan mencari rezeki. Kalau merasa kehidupannya enggak cukup seorang istri, istri coba dibantu suaminya. Dengan melakukan pekerjaan rumah. Ya, bikin kue, jualan apa. Kalau kita lihat istri-istri para sahabat, mereka ada yang bekerja, menenun ya. Mereka membuat anyaman, mereka membuat ya keterampilan di rumah, kemudian mereka jual. Khadijah radhiyallahu ta'ala memiliki perdagangan yang besar. Artinya kewajiban mencari rezeki tetap kita cari. Karena burung yang dijadikan contoh oleh Nabi SAW dalam tawakal, itu di pagi hari dia pergi keluar mencari rezeki. Kemudian di sore hari dia pulang dalam kondisi kenyang. Tapi tetap berusaha mencari rezeki. Bukan berarti kita udah nunggu rezeki, anda mau tidur aja nanti rezekinya akan datang sendiri. Tidak, jemaah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki orang yang bertakwa itu dari orang yang tidak dia sangka-sangka. Ternyata takwa mendatangkan rezeki. Kita kalau bicara pensiunan, ya udah tiap bulan gaji 4 juta. Gaji 3 juta tiap bulan, sudah. Tapi kalau bicara rezeki, rezeki itu bukan gaji. Ada dari arah yang enggak menentu. Dia datang, tahu-tahu dapat rezeki, tahu-tahu dapat hadiah, itu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jamaah. Ya, berkaitan dengan yoga, sebuah olahraga yang ana pernah baca, mudah-mudahan bacaan ana tidak salah, adalah sebuah olahraga yang berasal dari agama Hindu atau Konghucu. Hindu. Nah, jadi itu sebuah olahraga yang sebenarnya menjadi sarana juga untuk meditasi. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dalam agama mereka. Itu mereka melakukan itu. Sehingga kalau kita lihat. Dalam agama kita. Kita tidak boleh. Menyerupain. Atau mencontoh. Orang-orang kafir. Dia dalam ibadah mereka. Kemudian dalam tradisi yang khusus buat mereka. Kita gak boleh mencontoh mereka. Dalam pakaian, kalau pakaian itu khusus buat mereka pun kita gak boleh. Padahal bukan ibadah nih. Tapi ini pakaian khusus Nasrani umpamanya. Umpamanya orang, kita bicara kalung salib. Anak kok bagus ya, setiap anak ingin pakai kalung itu. Gak ada keyakinan macam-macam. Hanya untuk keindahannya saja. Anak tidak punya keyakinan apa-apa. Tetap gak boleh. Karena ini menyerupain mereka. Ini sebuah tanda khas buat mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Yoga adalah satu kekhususan buat mereka. Jadi itu satu paket sebenarnya. Maksud anda mau ambil olahraganya aja, anda mau ambil gerakan, alhamdulillah banyak cara lain. Banyak olahraga lain yang lebih aman. Bahkan anda tahu kalau enggak salah di Malaysia sudah diharamkan buat umat Islam. Fatwanya keluar enggak boleh umat Islam melakukan yoga. Karena ini memang sebuah ritual mereka sebenarnya. Walaupun jadi penggabungan antara unsur olahraga dan tadi ada unsur peribadatan di sana dan seorang muslim diperintahkan tidak untuk menyerupai mereka. Ketika ada seorang sahabat bernazar untuk menyembelih sesuatu di satu tempat. Nabi bertanya, apakah di tempat itu pernah ada ya ritual-ritual orang-orang jahiliyah? Tidak ada. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau ada enggak boleh, padahal niat kita lillahi ta'ala. Kenapa? Karena menyerupai ibadah mereka nantinya. Maka kita pun sebagai seorang muslim meninggalkan olahraga itu dan menggantikannya dengan olahraga yang lainnya yang yang tentunya lebih aman dan tidak menyerupai siapa-siapa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menghadiri pesta resepsi dari kaum muslim? Dalam artinya kita diundang oleh yang bersangkutan. Biasanya di situ ada musik, live music, dan bertamu antara laki dan perempuan. Kayaknya bisa jawab sendiri dia. Kenapa ditanyakan lagi? Naam jamaah, kita sudah tahu, artinya kita sudah menyebutkan kemungkaran yang ada di situ. Kita diundang oleh non-muslim, Rasulullah SAW dikasih makanan sama mereka, beliau terima sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menolak, dari orang Yahudi pun. Artinya kita diundang dalam acara mereka yang bukan unsur agama, umpamanya mungkin dia punya anak atau apa ya, dia ingin undang teman-temannya, seperti itu. Tidak ada masalah, tapi apabila di tempat itu terjadi kemaksiatan, ada perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan, jangan sampai kita mencari keridhaan orang membuat Allah murka. Maka di sini bermasalah buat kita. Maka berusaha untuk mencari keridhaan Allah walaupun manusia murka. Tapi kalau kita bisa, artinya kita bisa, enggak Ustaz, ana mau datang ke sana, ana mau datang paling enggak menghormati dia tanpa ikut acara tersebut, enggak ada masalah. Tapi kita jangan sampai ikut dalam acara yang penuh dengan kemaksiatan di tempat itu. Bercampur baur laki sama perempuan, aurat terbuka di sana, dan kita berada di tengah-tengah mereka, sedangkan kita bisa untuk tidak hadir. Ada hal yang tidak bisa dihindarin, percampuran yang tidak bisa dihindarin. Umpamanya, ana sering mikir ya, kadang-kadang di pesawat, kita naik bus menuju ke pesawat, campur laki perempuan di sana. Yang depan kadang-kadang pakai rok pendek, yang di sebelah kayak gitu. Ini tidak bisa dihindarin. Tapi kita kalau bisa menghindar, tetap cari tempat yang lebih aman. Tapi kalau ada hal yang kita bisa tidak berada di sana dari awal, alhamdulillah, tinggalkan tempat tersebut. Dan minta maaf tidak bisa hadir kepada mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada yang bilang katanya boleh, sebab anak laki-laki mahram bagi ibunya? Bagaimana yang benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, iya jemaah. Ini pertanyaan yang buat ana sangat penting sekali, alhamdulillah ditanyakan di sini. Karena secara umum di masyarakat kita banyak yang belum memahami hal ini. Coba disampaikan kepada mereka, dibuka kembali buku-buku fikihnya. Penjelasan mereka tentang bagaimana memandikan jenazah yang lawan jenis. Yang diperbolehkan memandikan lawan jenis itu hanya suami istri. Hanya suami istri. Karena suami istri ini bebas dia. Secara mahram, mereka bukan mahram suami istri. Bukan mahramnya suami istri ini. Tapi halal buat dia istrinya untuk menghubunginya, sehingga dia boleh mandi bareng ketika di dunia, tidur bareng ketika di dunia. Tapi sama yang lainnya gak ada. Apakah anak bisa mandi bareng sama ibunya? Na'udzubillah min dzalik. Gak bisa. Apakah bapak bisa mandi bareng sama anak putrinya yang sudah dewasa? Gak bisa. Jadi secara logika aja kita pikirkan, suami istri ini gak ada batasannya. Mahram itu ada batasannya tetap. Ada batasan-batasannya. Sehingga yang diperbolehkan, silahkan dibaca lagi. Mungkin minta maaf kepada mereka, tolong dibaca lagi buku-buku fikihnya. Bahkan mereka berpendapat, apabila ada seorang wanita meninggal dunia, gak ada suaminya, dan tidak ada wanita yang bisa memandikan dia, apakah dia dimandikan atau tidak? Sebagian berpendapat ditayamumi, kemudian disolatin dan dikuburkan. Karena gak mungkin, ini wanita. Gak ada wanita yang memandikannya, dan tidak ada suaminya. Jadi sejatinya yang memandikan lelaki adalah lelaki, yang memandikan wanita adalah wanita. Apabila lawan jenis, yang boleh memandikan hanya dalam kondisi suami istri. Apabila wanita meninggal dunia atau lelaki meninggal dunia dan tidak ada lelaki pada waktu itu, dan tidak ada wanita yang jadi istri dia, apa yang harus dilakukan dengan suami itu? sebagian mengatakan ditayamumi kemudian dikuburkan. Tidak dibuka bajunya, dipretelin, enggak. Tidak dimandikan. Karena tadi menghormatin dia sebagai seorang laki dan ini menghormati dia sebagai seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda pernah baca, itu yang Anda fahamin, maka Anda minta kalau kiranya memang nanti yang membolehkan itu ternyata memiliki dalil ya, ternyata diperbolehkan, ya kita akan rujuk dari pendapat kita. Dalil yang mengatakan lelaki boleh memandikan wanita itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW pulang, ini suami istri maksudnya. Ketika pulang Nabi SAW dari Baqi, kemudian beliau mengatakan waroksa, dan Aisyah mengatakan waroksa, kepalanya pusing kan dia. Lalu Rasul SAW mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau meninggal dunia, aku akan memandikan dirimu. Kalau aku meninggal dunia, engkau yang memandikan aku. Artinya, sesama suami istri ini diperbolehkan untuk saling memandikan. Tapi kalau ada perempuan, ya biar perempuan yang memandikan. Ada laki, biar laki-laki yang memandikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir buat kajian kita pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.